Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum dak roifi. Bab apa kita sekarang? Tak bisa jawab kan? Belum siap taklim. Faiz, bapak-bapak. Karena belum siap taklim ngobrol. Hanif, ingat soal. Jai bab. Muhammad. Naam. Naindak. Bapak-bapak. Naam. Abdurrahman. Siap-siap kalau ta'limnya Ustadz ditanya-tanya. Naam. Omar. Jai bab. Naam. Antai Abdurrahman. Muhammad. Bersedihi mada. Yusilul Asyir. Naam. Bab ma ja'a fi himayatil Mustafa janabat tawhid wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Soal yang dak aziz. Dalil awal. Ma huwa dalil awal fi hadzal bab? Naam. Naam. Qauli ta'ala madha? Naam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya surah di surah At-Taubah. Naam. Dalil sani. Aina Yasin. Syabab. Waib. Nu'man, sabab. Naam, ajib. Santa. Naam. Qala al-Imam Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu wasaddihi kulla tariqin, masih menjelaskan bab ma jaa fi himayatil mustafa, bab yang menjelaskan tentang bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sisi tauhid. Wasaddihi kulla tariqin yusi ila syirki, dan beliau menutup semua celah jalan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Ma makna Mustafa Hanifuddin? Mustafa min kalimah mada? Mustafa min as-safwa al-istifa min al-istifa min as-safwa wa ma'nah ma'adha nam khiyaru syai, pilihannya sesuatu, satu pilihan. Tidak ya. Dalil awal fi hadzal bab. Harisun alaikum. Dalil sani. Buyutakum. Rawah Abu Daud. Nah, jelas. Man hafidhad dalil qawiyat hujjatuhu. Siapa yang hafal dalil akan kuat hujjahnya. Mumpung masih jadi santri banyak menghafal dalil. Gak usah banyak menghafal yang tidak perlu dihafal. Banyak hafal dalil saja. Quran hadis, Al-Quran hadis. Qala al-Imam Asy-Syaib Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu wa saddihi kulla tariqin ay ma'al himayati lam yada al-abwab maftuhatan lam yada al-abwab maftuhatan yaliju ilaiha man sa'a walakinnahu sadda kulla tariqin yusilu ila syirki li'anna syirka a'damu dunubi. Qala Allah ta'ala inna allaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan bagaimana usaha beliau menutup semua celah atau jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini seiring dengan usaha beliau menjaga tauhid. Nah, jadi tauhid yang sudah ada dijaga. Ditanamkan di tengah-tengah umat, ini namanya menjaga tauhid. Kemudian sisi yang lain, usaha yang dari luar, kesyirikan atau pintu yang bisa mengantarkan kesyirikan ditutup. Beliau sebutkan perkara-perkara yang dilarang, yang kalau dikerjakan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ini namanya saddud dari'ah, menutup celah yang menjadi pengantar. Ini kesempurnaan syariat Islam. Ini penting. Ya, orang tua misalnya melarang anaknya HP. Misalnya. Jangan sekedar melarang, tapi HP-nya digeletakkan di mana-mana. Harus tutup pintu celah supaya anak enggak megang HP misalnya. Larang pegang HP, kasih sangu anak-anaknya 3 juta satu hari. HP-nya lebih canggih dari abinya. Nah. Artinya di sana ada dua usaha. Usaha menjaga yang sudah ada, usaha menghalangi yang bisa merusak. Dilarang dari sesuatu, jangan dikasih sarana yang bisa sesuatu yang dilarang itu akhirnya dilanggar. Itu. Nah, santri kalau sudah pegang HP penyakit. Nah, penyakitnya lebih besar dan lebih berat dari bolos 1 bulan, 2 bulan. Nah, itu banyak hal pengaruhnya. Ngantuan, terlambat taklim, ditanya gak bisa. Karena suka begadang, suka melalang buana walaupun dia di kamar sendirian. Pikirannya sudah macam-macam sehingga hafalannya berkurang. Konsentrasinya ke pelajaran berkurang. Nah. Rasulullah SAW memberikan resep. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah. Walaupun ada yang berpendapat hadis ini lemah, namun maknanya adalah sahih. Ala qaul da fi hadal hadis. Kalau sekiranya hadisnya ini pun lemah tetapi maknanya adalah sahih dan maknanya sangat bagus. Termasuk bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang dia tidak ada kepentingannya. Ya. Belum ada kepentingannya, belum ada perlunya. Bahkan apalagi kalau madarat, membahayakan. Nah. Jadi dari judul ini kita mengambil kesimpulan adalah dua usaha menjaga yang ada menghalangi dari luar yang tidak merusak yang ada. Sama hanya kalian punya kebun, jaga itu kebun, sudah dirawat bagus-bagus. Enggak kamu pagerin, padahal di situ banyak berkeliaran. Ya, hewan-hewan pemangsa tanaman. Podoai. Ya. Kamu juga dari pagi jaga sampai sore bagus. Kamu pulang malam didatangi. Nah, hewan pemangsa tanaman. Ya, siapa yang panen? Nah. Kebun yang itu dijaga, dirawat, juga ditutup celah serangan dari luar. Begitu juga sebaliknya, kamu pagerin. Pagerin bagus-bagus, hewan-hewan pemangsa tanaman gak bisa masuk. Nah, tapi yang di dalam gak kamu jaga. Kamu tanemin doang, bibit. Nah, yang bibitnya bagus. Tapi gak dirawat, gak dijaga. Podoai, gak panen. Nah, belum sempat buah, udah mati. Al-Muhim. Kata beliau, ma'al himayah, bersama usaha untuk menjaga, lam yada al-abwab maftuhatan yaliju ilaiha man sya'a. Maka Rasulullah SAW pun usahanya tidak meninggalkan, tidak membiarkan satu pintu-pintu yang terbuka, yang bisa masuk ke dalamnya siapa saja yang mau merusak. Tidak. Beliau tutup pintu atau celah itu. Walakinna usadda kulla tariqin yusidu ila syirki. Namun beliau menutup semua pintu atau celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Li'anna syirka a'damud dunub, karena syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa. Ya. Dosa yang di bawahnya ada saddud dara'i, ditutup celah pintu ke sana. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Ini namanya saddud dara'i. Ya. Jangan mendekati zina. Jangan surat-suratan. Jangan punya Facebook. Karena itu bisa mengantarkan zina. Santri Banin, kenapa tanya-tanya nomor teleponnya Banat? Gak boleh. Kalau ada, kok gak ada. Ya. Nah. Santri Banin, kenapa deket-deket Banin yang ada punya saudari di Banat atau BN? Mau cari info? Gak boleh. Boleh deket-deket, gak boleh. Akan memperosokkan kalian, nanti nambah pikiran macam-macam yang belum waktunya. Kalau berani tanya Ustaz. Paling Ustaz jamnya gak tahu. Kalau ke Ustaz bukan tanya, tapi minta. Ya Ujia. Nah. Walakinna usadda kullatariqin yusiru ila syirki. Namun ditutup pintu-pintu yang mengarah kepada kesyirikan, karena syirik adalah sebesar-besarnya dosa. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baihaqi, dibaca ayatnya. Naam, santri Darussalam harus hafal ayat ini. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi. Ayo. Hafal enggak? Enggak hafal? Hafal enggak? Tanya lagi nanti. Sana, Lutfi. Baca ayatnya. Innallaha la yaghfiru an yusraka bihi. Ya, Santa. Naam, Ismail. Innallaha la. Naam, paling belakang. Dua-duanya. Semuanya tengok ya dua-duanya. Ayo. Sampingnya. Hamdan. Ayo. Belum hafal. Utang. Yang belum hafal. Muhammad. Ayo. Innallaha la yaghfiru. Naam. Semua pentasbih Al-Qur'an dicek. Sebelum setoran dicek ayat ini, harus hafal. Qala rahimahullah taala, artinya innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusraka bi syirkan bihi. Dosa syirik menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Perhatikan. Biasanya kalian menerjemahkan dan mengampuni dosa selain syirik. Ini kurang pas. Ya, kurang pas. Tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Ya. Karena nanti ada dosa yang selain syirik, tetapi dia sepadan, bahkan bisa lebih daripada syirik. Di antaranya al-qaul ala Allah bila ilmin. Naam. Jadi yang tepat diartikan dan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asyirkul Asghar la yaghfiruhullah. Ayat innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah semua jenis atau bentuk syirik yang tidak diampuni, baik syirik besar ataupun syirik kecil? Syirik besar sepakat para ulama, tidak akan Allah ampuni kalau pelakunya tidak sempat bertaubat hingga matinya. Adapun syirik kecil khilaf di kalangan para ulama. Naam. Dan ini pernah kita lewat, termasuk ini pendapatnya Syekhul Islam dan yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah. Bahwasannya syirik kecil juga termasuk tidak Allah ampuni. Bedanya, kalau syirik besar menyebabkan kekal di neraka, kalau syirik kecil tidak menjadikan sebab kekal di neraka, namun diadab sesuai dengan tingkat kesyirikannya. Itu syirik kecil. Bedanya. Adapun sama-sama tidak diampuni, maka masuk keumuman ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini pendapat yang menyebutkan tidak terampuninya juga syirik kecil kalau belum bertobat. Termasuk syirik kecil adalah riya, sum'ah. Nah, syirik kecil nanti dibagi dua. Syirik yang dohir, yang nampak. Dan syirik yang khafi, yang tersembunyi, tersamar. Pembahasannya di pembagian syirik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asyirkul asghar la yaghfirullah. Syirik kecil juga tidak Allah ampuni, li umumi qawlihi ayyusyraka bih, karena berdasarkan keumuman ayat Allah ayyusyraka bih, syirik. Karena an wa ma ba'da fi ta'wilil masdar soro syirkan bihi. Innallaha la yaghfiru syirkan bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, syirkan, dan bentuknya adalah nakirah. Fi syakin nafi, fi syakin nafi la yaghfiru, tidak Allah ampuni. Ya dulu ala umum, menunjukkan keumuman, mencakup semua bentuk kesyirikan. Wa ala hadza fa jami'ud dunub dunahu, maka berdasarkan ini semua dosa itu di bawah kesyirikan. Syirik itu yang paling besar dan yang semisal syirik, di antaranya nanti al-qaul alallah bila ilmin au bi ghairi ilmin kama bayyanahu al-imam Ibnu Qayyim, termasuk di antaranya dalam kitab ada wad-dawa. Liqaulihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fayasmulu kaba'irad dunub wa saghairaha. Allah mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki, tahta masyiah. Ini menjadi dalil ayat, ayat yang menjadi dalil bahwasannya dosa selain syirik, sekalipun itu dosa besar, tahta masyiah. Dosa yang di bawah syirik adalah tahta masyiah, karena Allah Ta'ala menyatakan lima yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Fayasmulu kabairad dunub, mencakup dosa-dosa besar, wasagairaha, dan dosa-dosa kecil. Nah, karena dosa itu bertingkat-tingkat, dosa besar dan dosa kecil. Satu jenis dosa saja juga bertingkat-tingkat dosanya dan hukumannya. Contoh misalnya zina, dosa besar. Zina dengan tetangga, dengan zina tetangga dekat, dengan tetangga jauh. Nah, tetangga rumah dekat dengan tetangga rumah jauh, beda dosanya. Mana yang lebih dosa besar? Dengan tetangga dekat, itu lebih besar dosanya. Membunuh, ya, membunuh anak orang dengan membunuh anak sendiri, mana lebih besar dosanya? Anak sendiri. Kok bisa? Nah, ini ada penjelasannya. Ya, baca kitab Adda wa Dawa. Kenapa? Dosa itu bertingkat-tingkat. Pertama, karena nanti dilihat dari sisi kerusakannya. Kerusakannya lebih besar, maka lebih besar, yaitu hak yang dilanggar. Hak yang dilanggar lebih besar, maka dosanya lebih besar. Maka syirik, karena yang dilanggar itu adalah haknya Allah, hak yang paling besar, maka syirik adalah dosa yang paling besar. Karena hak Allah yang dilanggar. Fasyirku laisa bil amril hayyini alladhi yatahawanu bihi. Fasyirku yufsidul qalba wal qasda. Wa idza fasadal qasdu fasadal amalu. Idil amalu mabnahu alal qasdi. Maka syirik adalah bukan perkara yang remeh atau ringan. Syirik bukan perkara remeh atau ringan. Yang dianggap remeh, yang dianggap ringan. Bukan. Justru syirik adalah merusak qalb. Merusak kolbu dan merusak kosdu. Merusak tujuan, niat. Merusak tujuan atau niat. Wa idza fasadal kosdu fasadal amal. Kalau rusak niatnya, rusak amalannya. Karena syirik itu memberikan ibadah kepada selain Allah. Naam. Qala ta'ala man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini nanti juga masuk pembahasan amalul akhirah qasdud dunya. Amalan akhirat tetapi tujuannya yang dicari adalah dunia. Amalan akhirat tetapi niatnya cari dunia. Ya, hati. Santri nanti jadi hafid. Hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran bagus. Suara bagus, hati-hati. Menjadi ujian suara bagus juga. Nanti karena itu sangat mudah syaitan memalingkan niat. Jadi imam hati-hati, imam adalah amalan utama. Ya. Tapi suaranya bagus ketika dia mengimami, niatnya supaya ya, dinilai oleh manusia, suaranya bagus, hafalannya bagus. Jadi muadzin, tawaran muadzin perusahaan, woi. Lumayan nih gajinya ya, pokoknya saja 3 juta misalnya. Cari gaji, cari upah, itu yang dilarang. Tapi kalau antum muadzin memang sebenarnya yang dicari bukan upah, bukan gaji, tapi kalau dikasih, khususnya apalagi pemerintah atau masjid yang ngasih, terima enggak masalah. Terima enggak masalah. Ya, yang penting ditata niatnya. Ini yang berat. Yang berat. Ya. Dan harus diperbaharui terus, ditengok terus, diteliti terus niat itu. Ma'alatu say'an asaddu min niyatim qaulu man hadza dafa. Masyhur, sering diulang-ulang di taklim. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat, lebih susah dibandingkan mengobati niatku. Fauzan. Ahmad. Sufyan Man. Uyaina Usauri. Sauri, anda Tahtar Sauri. Anta Isam. Anta. Sufyan sahih. Sauri au yaina. Ahsantum. Naam. Amalul akhirah qasdu bihi dunya. Ayatnya adalah termasuk ini. Nanti ada bab pembahasan di belakang, amalan-amalan akhirat, yaitu amalan-amalan agama, tetapi niatnya dunia, itu termasuk bagian dari kesyirikan. Kenapa? Karena memalingkan niat bukan lillah, tetapi li'ajli dunia. Termasuk adalah riya, sum'ah, na'am. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, surah Hud, mangkana yuridul hayata dunya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, termasuk santri. Namun yang perlu diketahui ya ikhwan, ketika kita beramal jelas amalan soleh, niatnya salah, jangan meninggalkan amalan. Tetapi niatnya yang salah itu yang diperbaiki. Niat yang salah itu diperbaiki. Naam. Man amila li ajlin nas fa huwa riya, wa man tarakal amala li ajlin nas fa huwa riya. Siapa yang beramal karena manusia juga riya, siapa yang meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Karena dia meninggalkan amalan karena manusia, bukan karena Allah. Saya enggak mau imam. Kenapa? Takut riya. Ya riyanya yang dihilangkan. Imamnya tetap. Nah, saya enggak mau ronda. Kenapa? Mimba bita'un al-birri wa taqwa. Saya takut riya. Nah. Semuanya sepakat nanti. Kita semua enggak usah datang ke sholat jamaah. Kenapa? Semuanya takut riya. Ini tidak benar. Yang diperbaiki adalah niatnya, bukan kemudian meninggalkan amalan. Mangkana yuridul hayata dunya, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasannya, yakni kesenangan-kesenangan dunia, malak ya Muhammad. Kum. Sama anta, sampingnya. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangan-kesenangan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami berikan balasan kepada mereka terhadap amalan-amalan mereka fiha di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidaklah dikurangi sesuai dengan bagiannya. Namun ulaikal ladina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat mereka bagian di akhirat kecuali neraka. Karena tujuannya sebatas dunia, sudah dapat di dunia ya sudah, di akhirat dapat apa? Tidak dapat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan terhapus apa yang mereka perbuat fiha di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batil, salah dan keliru apa yang mereka perbuat tersebut. Kenapa? Karena bi sayyil qasdi, dengan jeleknya niat dan tujuan. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tergantung pada niat. Hadis mana hada? Gasa. Umar atau Ibn Umar? Umar Ibn Khattab. Man arajahu? Bukhari Muslim, hafizah hadis. Ikra'il hadis dari awal sampai akhir. Naam. An Amiril Mu'minin Abi Hafs. K keras. Kalau Ustadz dengarnya enggak jelas, nanti tak suruh ulang. Muhammad, baca hadisnya. Keraskan suaranya. Naam, ijlis. Naktabi ada qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.